Masuk Pak Eko. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pak Eko, Eko. Masuk. Nungguin ya. Asmara. Masuk Pak Eko. Pak Eko.